الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله ونشكره. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus tiada henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita sekalian. Kenikmatan demi kenikmatan, dari kenikmatan yang terkecil sampai kepada kenikmatan yang paling besar, itu keimanan, kenikmatan Islam dan iman. Ayuhal muslimun, iman bukanlah sekedar perkataan, iman bukanlah sekedar pengakuan, tetapi iman adalah qaulun wa amal, perkataan yang diiringi dengan perbuatan, yang diiringi diaplikasikan dengan amalan. Ayuhal muslimun, al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus bertambah dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya wa yanqus, akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah yang berhak mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya kelak di akhirat nanti. Untuk kaum muslimin, surga Firdaus diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang beramal soleh. Siapakah mereka orang-orang yang beriman yang akan meraih surga Firdaus, yang akan mewarisi surga Firdaus? Sungguh telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun sifat-sifat para pewaris surga Firdaus. Siapakah mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan tentang sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انظروا قوم مسلمين, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang para pewaris surga Firdaus. Surga yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, surga yang paling indah, yang paling luas dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surganya para rasul, para siddiqin, para salihin. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah memperoleh kemenangan, telah memperoleh keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan, yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama, bahwa para waris surga Firdaus adalah orang-orang yang selalu khusyuk di dalam salatnya, khusyuk jawarihnya, khusyuk hatinya. Selalu menghadirkan solatnya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia solat, yang dia pikirkan hanyalah Allah tabaraka wa taala. Gerakan dia, bacaan dia, hatinya dia tertuju kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada pikiran tentang dunia, tidak ada pikiran-pikiran tentang dunia dan kesibukan-kesibukan yang lainnya, yang dia hanya konsentrasikan hanyalah Allah tabaraka wa taala di dalam salatnya. Inilah sifat yang pertama. Para pewaris surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan sifat yang kedua. Sifat orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Al-lagh di sini adalah yashmal jami' al-batil. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari segala bentuk kebatilan-kebatilan, baik kebatilan yang terkecil sampai kepada kebatilan yang paling besar, yaitu syirk, kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Inilah al-lagh. Dan disebutkan oleh ahlu tafsir yang lainnya, al-lagh sifat dari orang-orang yang beriman berpaling dari al-lagh, yaitu perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Wa idza marru bihim wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang selalu duduk-duduk mengobrol pembicaraan yang tidak bermanfaat, berbicaraan yang penuh dengan kebatilan, marru kirama, mereka melewati saja, tidak mau duduk dan menyapa mereka, berpaling, menjaga kehormatan mereka, menjaga diri mereka agar tidak terjatuh seperti apa yang mereka terjatuh di dalamnya. Ini sifat yang kedua kaum muslimin. Sifat para pewaris surga Firdaus adalah mereka selalu berpaling dari segala bentuk kebatilan-kebatilan, dari ghibah, dari namimah, dari menggunjing, dari kedustaan, dari segala bentuk kebatilan-kebatilan. Dan yang paling besar adalah kebatilan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka sungguh telah kami haramkan surga atasnya dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat yang kedua. Seorang yang beriman selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara batil, apabila melihat orang-orang berkumpul berbicara tentang kebatilan, beramal dengan kebatilan, maka dia melewati, berpaling dari orang-orang tersebut. Tetapi apabila ada orang mengaku beriman tetapi selalu bergaul dengan orang-orang yang berbuat batil, selalu bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berkata dengan perkara kebatilan, perkataan yang batil, maka sungguh tempatnya bukan di surga tetapi di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan ketika para penunggu, para penghuni surga bertanya kepada penunggu penghuni neraka Saqar, "Masalakakum fi Saqar? Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Neraka yang membinasakan, neraka yang melahap-lahap kalian. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin." Dahulu kami suka duduk-duduk dengan para pelaku kebatilan, sehingga kami pun terbawa oleh mereka berbuat batil, berkata batil, sehingga inilah yang membuat kami, menjerumuskan kami ke dalam neraka Jahannam, neraka Saqar. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Sifat yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menunaikan zakat-zakat mereka. Zakat ini mencakup dua hal. Zakat dengan harta-harta mereka. Mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Dan zakat bermakna tazkiyatun nufus, mensucikan hati-hati mereka, menjaga hati-hati mereka, membersihkan hati-hati mereka dari perkara-perkara yang bermaksiat. Sifat yang ketiga adalah mereka senantiasa menunaikan zakat-zakat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin yang memiliki harta, telah mencapai nisabnya dan telah genap satu tahun, untuk mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, untuk disalurkan ke 8 kelompok yang telah berhak menerima zakat. Dan orang yang beriman akan selalu tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pelit tetapi dengan kerelaan, keridhaan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang yang beriman, selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang menghuni neraka, berbeda dengan orang-orang munafik, selalu menunda-nunda infaknya, bahkan sampai kematian menjemputnya, tidak mau bersedekah, tidak mau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin." Ini sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian wahai manusia. "Min qabli ayati ahadakumul maut," sebelum datang kematian menjemput kalian. "Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tundalah kematian itu sebentar saja ya Allah. Enggak perlu 24 jam, sebentar saja ya Allah. "Fa asaddaqa wa akum minas solihin," untuk aku bisa bersedekah dan bisa beramal saleh ya Allah. Unduru penyesalan mereka. Menyesal ketika kematian sudah menjemput, baru ingat bahwa sedekah, baru ingat bahwa beramal soleh. Ini sifat orang-orang munafik. Sedangkan sifat orang-orang yang beriman adalah selalu dia dengan kerelaan hatinya menginfakkan hartanya senantiasa di jalan Allah tabaraka wa taala. Ayuhal muslimun, sifat yang keempat, sifat dari para pewaris surga Firdaus. "Walladhinahum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengobral hawa nafsunya, tidak mengobral kemaksiatannya, selalu menjaga kehormatan kemaluannya. Dia salurkan kepada istrinya atau kepada budak-budaknya, tidak kepada selain itu. Tetapi barang siapa yang mencari-cari kenikmatan dengan kemaluannya selain pada istrinya dan kepada budak-budaknya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini, haramnya onani, haramnya istimna, haramnya berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang berkenaan dengan kemaluan. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat yang keempat. Mereka orang-orang yang beriman, para pewaris surga, adalah selantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Man yatman li baina lihyai wa baina fakhidai atman lahul jannah." Undru, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa menjamin untukku antara dua lihyahnya, dua jenggotnya yaitu lisannya, dan bisa menjaga di antara dua pahanya yaitu kemaluan, maka aku jamin dia masuk surga. Undru, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjaga kemaluannya karena Allah dan dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan jamin dia masuk surga. Berarti sebaliknya, orang-orang yang mengumbar kemaluannya, melampiaskan syahwatnya di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan dijamin masuk neraka. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat yang kelima, sifat dari para pewaris surga Firdaus, adalah senantiasa menjaga amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka, ditunaikan amanah dengan semestinya sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'adu amanatikum ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kalian kepada yang berhak menerimanya. Inilah sifat dari orang-orang yang beriman, selalu menunaikan amanah yang telah dipikulkan kepada dirinya, berbeda dengan orang-orang munafik, selalu ingkar, selalu mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalathah. Ayatul munafik thalathah, tiga alamat orang-orang munafik. Siapakah itu? Apakah itu? Di antaranya la idza tumina khana. Apabila diberikan amanah selalu berkhianat. Inilah fabarakallahu fikum sifat dari orang-orang munafik. Adapun sifat dari orang-orang yang beriman selalu menjaga amanah-amanah mereka, dan amanah yang paling besar adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji. Ini adalah amanah dari Allah tabaraka wa taala untuk kita tunaikan, untuk kita kerjakan. Inilah amanah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, memikulkan amanah ini kepada seluruh manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah amanah yang paling besar. Amanah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tempat satu-satunya tempat menyembah, untuk kita berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta rezeki kepadanya, dan meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman, selalu menjaga dan menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk amanah yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah amanah-amanah yang dipikulkan kepada kita, yaitu tentang pendidikan anak-anak kita dan istri-istri kita. Ini adalah amanah yang besar yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Wahai muslimin, di manakah istrimu, di manakah anak-anakmu, dengan siapa mereka bermain, kemudian kenapa kok sekarang anakmu nakal, kenapa mereka kemudian jatuh pada kemaksiatan, kenapa mereka jauh dari ketaatan kepada Allah, kenapa mereka tidak sholat, kenapa mereka tidak menunaikan puasa, dan segala bentuk perintah-perintah. Amanah yang paling besar, di antara amanah-amanah yang paling besar adalah Allah pikulkan di pundak-pundak kita pendidikan, kebaikan anak-anak dan istri-istri kita kaum muslimin. Sudahkah kita telah menunaikan amanah-amanah yang harus kita tunaikan kepada anak-anak kita berupa pendidikan yang benar, senantiasa membimbing anak-anak kita dan istri-istri kita dalam pendidikan yang benar untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala? Ataukah bahkan na'udzubillah kita telah menelantarkan amanah ini, tidak peduli kemana anak kita pergi, kemana anak perempuan kita berlari, kemana anak istri kita berjalan-jalan, tidak peduli. Hati-hati kaum muslimin. Sifat para pewaris surga adalah selalu menjaga amanah. Tunaikan amanahmu wahai orang-orang yang beriman dengan sebaik-baiknya jika engkau ingin mendapatkan surga Firdaus sebagai cita-citamu, sebagai harapanmu. Kemudian sifat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzinahum ala salawatihim yuhafidzun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka, senantiasa menjaga salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ia pernah menunda-nundanya. Ingatlah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang celakanya orang-orang yang salat. Siapakah orang yang celaka di dalam salatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Siapakah? Kata para ulama ahli tafsir, yaitu mereka senantiasa menunda-nunda solatnya, tidak mengerjakan solat duhur kecuali ketika mau mendekati asar, tidak mengerjakan solat asar ketika kecuali ketika telah mendekati solat maghrib. Orang yang seperti celaka kaum muslimin. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang sama sekali tidak menjaga solatnya, yang tidak menjaga waktu saja celaka, apalagi orang-orang yang tidak menjaga sama sekali zatnya solat. Oleh karena itu, kita lihat balasan bagi orang-orang yang tidak pernah menjaga sholatnya. Apa ya kaum muslimin? Yaitu neraka saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalakakum fi saqar." Kenapa engkau masuk dalam neraka saqar? Neraka yang menyala-nyala, neraka yang memberangus kalian, melahap kalian, membinasakan kalian. Kenapa? Kenapa kalian masuk dalam neraka yang seperti ini keadaannya? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat. Unduru kaum muslimin, orang-orang yang tidak bisa menjaga sholat-sholat mereka, tempat tinggalnya di neraka. Tetapi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya, sholat lima waktu yang telah diwajibkan atas mereka, dia adalah pewaris surga kaum muslimin. Dan yang paling penting adalah kaum muslimin, di antara penjagaan sholat adalah mengerjakan sholat di awal waktunya. Jangan ditunda-tunda. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita, hayyalah sholat, mari kita tunaikan sholat, maka wajib bagi setiap muslim sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tinggalkan semua aktivitas kerja, tinggalkan semua sawah-sawah Anda, ladang-ladang Anda, perdagangan Anda, tutup semuanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk sholat selalu di awal waktunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan tersebut, as-salatu ala waktiha, sholat ditunaikan pada waktunya. Dalam riwayat yang lainnya, as-salatu ala fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Ketika panggilan adhan untuk menunaikan sholat, segera dia menuju ke masjid. Ayuhal muslimun, inilah sifat orang-orang yang beriman. Ketika dia mendengarkan Allah memanggilnya dari masjid-masjid, segera dia tinggalkan segala aktivitasnya. Dia lebih cinta kepada Allah daripada perdagangannya. Dia lebih cinta kepada Allah daripada perkebunannya. Dia lebih cinta kepada Allah dari segala bentuk pekerjaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 6 sifat para pewaris surga. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan setelah ayat itu, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah pewaris-pewaris surga, yaitu akan mewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Inilah kaum muslimin, surga Firdaus tidaklah bisa didapat kecuali dengan amalan iman dan amalan. Ayo kaum muslimin, bangkit, bukan cuma perkataan saya beriman tanpa adanya pembuktian dengan amalan-amalan soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah al-janna fas'aluhu al-firdaus." Jika kalian meminta kepada Allah surga, makalah minta surga Firdaus, fa innaha a'lal jannah wa awsatuha wa faqahu arsyur rahman. Apabila kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Surga yang paling indah, yang mana atapnya, atasnya adalah Arsyur Rahman. Arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasih. Ar-Rahman. Ayuhal muslimun, inilah surga Firdaus yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah kami sebutkan, yang telah kami sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu membuktikan amalan-amalan dia, membuktikan iman dia dengan amalan-amalan soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga digolongkan terus istiqomah, digolongkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengolongkan kita menjadi para penghuni surga Firdaus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengolongkan kita dalam golongan penghuni Firdaus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan para penghuni surga Firdaus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.